العلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-86 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perjalanan dakwah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Setelah pertama mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengajak untuk berlaku adil dalam masalah jual beli transaksi apapun itu. Barakallahu fikum. Apakah dia sebagai pekerja, pegawai, buruh, atau apapun namanya yang ada akad dia antara dia dengan orang lain untuk satu urusan, tentunya dengan harapan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika dia tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, dia masuk ke dalam masalah tatfif. Tatfif adalah mengurangi hak orang lain. Bukan cuma masalah timbangan dan takaran. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan cuma sekedar timbangan dan takaran, tapi semua akad. Barakallahu fikum. Jika sekiranya di sana ada pengurangan hak, maka dia telah masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Baik. Ibarat dia sebagai seorang guru atau pegawai yang semestinya mereka masuk untuk mengajar, beraktivitas, menjalankan tugas di jam 8 mungkin atau jam 7. Barakallahu fikum. Maka mestinya dia sudah berada di tempat tugasnya di jam seperti itu. Tidak terlambat-terlambat. Demikian juga jangan dia balik ke rumah atau keluar dari tempat kerjanya sebelum jam kerja berakhir. Kapan dia melakukannya, maka sebagian dari apa yang dia terima dari gaji tidaklah halal untuknya. Tidaklah halal untuknya. Wallahul musta'an. Sama persis seperti orang yang jual beli kemudian dia mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ala yudun ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Baik. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Wa la taq'udu bi kulli siratin, dan jangan kalian mencegat orang dari barakallahu fikum, dari semua jalan-jalan. Karena di zaman dahulu kaumnya Syuaib ini, ketika ada orang yang mau mendatangi Nabiullah Syuaib, mereka menghalang-halanginya. Barakallahu fikum. Mereka mengancamnya. Tu'iduna, mengancam untuk membunuh, mengancam untuk menyiksa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan di kalangan para ahli tafsir bahwa taq'uduna bi kulli siratin tu'iduna, mereka menghalang-halangi orang atau melakukan perbuatan merampas, merampok. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang lewat di tempat itu, mengancam untuk dibunuh dan diambil harta bendanya. Ini biasa disebut dengan qutta'u tariq, begal, perampok. Ketika orang lewat, maka dia merampoknya, ima dengan cara membunuh dan mengambil hartanya, atau hartanya saja diambil kemudian dibiarkan pergi dia. Baik. Ini barakallahu bikum, begal dunia. Kemudian yang kedua, begal akhirat. Menghalang-halangi orang untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mau belajar, mau paham tentang agama ini, syariat ini, dia menghalang-halangi. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tasudduna 'an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Kalian mengharapkan kebengkokan. Barakallahu fikum. Jadi dua pelanggaran di sini. Jadi mengambil hak orang lain berupa harta mereka dan mengancam untuk membunuh jika sekiranya mereka tidak menyerahkan harta. Dan juga membegal orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkan orang mengambil haknya berupa hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia halang-halangi. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ingatlah kalian, ingatkah kalian, atau ingatlah oleh kalian, dulunya kalian sangat sedikit jumlah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang yang berjumlah banyak. Kalian kuat. Barakallahu fikum. Kalian bisa banyak melakukan berbagai macam hal untuk kebaikan kalian dengan jumlah yang banyak. Kalian akan disegani, kalian akan ditakuti oleh musuh-musuh kalian. Fakasarakum. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan tengoklah apa akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Karena mereka melakukan pengrusakan, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu. Kalau ada di antara kalian yang beriman dengan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, dan sebagian lain tidak mau beriman, karena demikianlah adanya, Setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada saja yang beriman, ada pula yang tidak mau beriman. Barakallahu fiikum. Fasbiru, tunggulah. Barakallahu fiikum. Hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan keputusannya di antara kita. Siapa gerangan di antara kita yang ada di atas al-haq? Siapa gerangan yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang akan mendapat adab Allah Subhanahu Wa Taala? Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik hakim. Jadi, apa ajakan, apa jawaban kaumnya Syuaib setelah diajak pertama untuk bertauhid, yang kedua diajak untuk berlaku jujur dalam muamalah, yang ketiga diajak untuk tidak menghalang-halangi, barakallahu fikum, orang dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghalangi orang dari haknya, barakallahu fikum. Berikutnya tentu ada yang beriman dan ada pula yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajakan-ajakan ini senantiasa diajakkan oleh Nabiullah Syuaib sebagaimana ajakan seluruh para nabi, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, berkatalah orang-orang yang merupakan tokoh dari tokoh-tokoh kaum Syuaib yang mereka berlaku sombong, barakallahu fikum, istakbaru dari kaumnya, lanukhrijannaka ya Syuaib, karena mereka merasa memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, lanukhrijannaka ya Syuaib, niscaya kami akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib, tentu bersama dengan orang-orang yang beriman kepada beliau, dari orang-orang yang beriman, walladzina amanu ma'aka min qaryatina, kami akan keluarkan engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau, aw la ta'udunna fi millatina, tidak ada pilihan lain, imma kalian keluar dari negeri ini, wa imma kalian ikut dengan agama kami. Baik, ya, demikianlah keadaan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa mereka dimusuhi dan disakiti oleh orang kufar. Demikian memang karena Allah telah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Satu di antara dua kemungkinan ini, kalian keluar dari negeri ini atau kalian tetap di sini dan mengikuti agama kami. Qala walau kunna karihi, dari maka berkata Nabi Syuaib, walaupun kami tidak mau, kami tidak senang kalian tetap memaksakan. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Sungguh kami telah mengadakan perkara-perkara yang besar, baik, yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka tentunya. Kami mengadakan kedustaan kalau kami kembali ke agama nenek moyang kami, padahal Allah telah menyelamatkan kami daripadanya. Kami akan murtad, kami akan dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya kami kembali ke agama syirik, agama kufur. Wama yakun lana an na'uda biha, dan kami tidak akan pernah mau kembali ke agama nenek moyang kami setelah kami diberi hidayah. Barakallahu fikum. Dan tentunya disertai dengan doa. Bukan cuma Nabi Syuaib, kita pun demikian, karena tidak ada jaminan bahwa kita tak akan tetap terus di atas hidayah ini, di atas petunjuk ini. Jadi, hidayah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, sebagaimana Allah mudah memberikan hidayah, begitu mudah juga Allah mencabut hidayah itu. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang semestinya kita minta untuk dikokohkan iman kita, barakallahu fikum, takwa kita, keislaman kita. Jadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, dan seterusnya dari doa-doa as-sabat untuk tetap kokoh di atas agama ini, di atas sunnah ini. Dan kami tidak akan pernah kembali illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah SWT menghendaki lain. Karena semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatunya dengan ilmu. Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami tawakkal. Kami tawakkal untuk kami ditolong, kami dibela, kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ftah bainana wa qob wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, yani letakkanlah hukum, barakallahu fiik, antara kami dengan kaum kami, dengan apapun yang Engkau kehendaki ya Allah. Baik, karena mereka adalah orang yang tidak mau beriman. Wa anta khairul fatihin, dan Engkau lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang menetapkan hukum, siapa yang ada di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Ini barakallahu fikum, sedikit pengingat untuk kita. Dan pada kisah-kisah anbiya ini ada pelajaran yang sangat banyak, dan Allah SWT menginginkan untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita berpikir faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Barakallahu fikum. Mengambil nasihat, mengambil petunjuk dari kisah-kisah para anbiya. Baik, dan inilah tujuan dikisahkannya kisah-kisah ini. Ini barakallahu fikum. Ini poin-poin yang diajarkan oleh Nabiullah Shu'aib kepada kaumnya, dan tanggapan kaumnya terhadap Nabiullah Shu'aib. Merasa memiliki kekuasaan, kekuatan, memaksa akhirnya imma keluar dari negeri mereka, wa imma tetap di negeri itu, akan tetapi mereka harus ikut agama nenek moyang mereka. Aini barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.